Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Wa fil akhirati hasana wa qina azabanna.